Tidak, malamnya tidak. Ya, kalau kita melihat sunnah dari praktek Nabi dan para sahabat, takbir itu mulai dari pagi waktu keluar. Seorang wanita lari dari orang tuanya dan menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia membawa wali sendiri, bagaimana hukum akad nikahnya? Pertama, orang tua adalah wali yang paling utama. Ya. Maka bagaimana sekarang jika lo terjadi seperti ini? Berhak seorang wali menggugat pernikahan tersebut. Berhak. Kenapa dia dilangkahi? Kecuali kalau orang tuanya tidak mau menikahkan, padahal sudah sekufu, tidak ada alasan syar'i untuk menolaknya, barulah namanya adl. Wali tidak mau menikahkan, dia berhak mencari wali yang lain. Tapi hanya lari begitu saja, belum apa-apa, lalu membawakan dirinya wali, tidak benar ini. Ya, maka berhak orang tuanya membatalkannya. Wallahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.